nasihat Mama, maafkan anakmu. Mama, oh Mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Dia yang ku cinta telah berdusta. Kini tinggalkan diriku. Hidupku kini tiada arti. Bagaikan burung di dalam sangkarnya. Ku ingin bebas dari derita. Mama, tolonglah diriku. Dari belenggu cintanya. Dia menyanyi beneran. Iyalah, soalnya dapet banget.